الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها kata Syekh Muhammad bin Wahhab, walaisal muradu qawlaha bil lisan, bukan yang diinginkan dari la ilaha illallah sekedar diucapkan di lisan bersamaan dengan tidak tahu maknanya, bukan itu. Yani la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucap, tapi harus diketahui maknanya dan menjalankan keharusan-keharusannya. Baik. Asyarah. Laisal maqsudu qawlu la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'nah. Bukan dari maksud ucapan la ilaha illallah itu diucapkan begitu saja tanpa memahami makna-maknanya. La budda an tata'allama ma makna la ilaha illallah. Harus Anda sebagai seorang muslim, Anda harus mempelajari makna la ilaha illallah. Harus dipelajari, dipahami apa maknanya. Baik. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakannya, mereka sangat paham. Dan ketika mereka juga tidak mau mengatakannya juga karena mereka sangat paham. Paham akan konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang memang siap dengan konsekuensinya. Begitu mereka menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi semua yang mereka sembah sebelumnya bersama dengan Allah mereka harus buang. Lata, Uzza, Manata, Hubal, barakallahu fikum, dan berbagai macam sesembahan mereka tinggalkan semuanya. Yang mereka sembah hanya satu, Allahu tabaraka wa ta'ala. Baik. Yang tidak mau menyatakan la ilaha illallah pun ya karena dia tahu konsekuensinya. Ketika Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita hanya menyembah Tuhan yang satu saja? Sementara selama ini banyak Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan ini, akhirnya mereka pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang di zaman dahulu sangat paham la ilaha illallah. Konsekuensinya, keharusan-keharusannya. Yang masuk Islam dengan la ilaha illallah, yang tidak mau masuk pun mereka tahu konsekuensinya. Baik, barakallahu fikum. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun engkau mengatakannya, la ilaha illallah, bahkan wiridannya banyak dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ratusan kali dalam satu hari. Misalnya, wa anta la ta'rifu ma'naha, dalam kondisi engkau tidak paham makna la ilaha illallah. Fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi. Kalau tidak paham berarti Anda tidak akan bisa meyakini apa yang ditunjukkan dan dikandungi oleh la ilaha illallah itu sendiri. Tidak paham, tidak mengerti berarti Anda tidak meyakini apa yang ada di dalamnya. Baik. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu? Bagaimana bisa engkau meyakini sesuatu yang engkau tidak tahu? Nanti setelah kita tahu baru tentunya kita yakini. Kalau tidak tahu apa yang mau diyakini? Barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah harus dipelajari memang apa maknanya. Baik. Fala budda an ta'rifa ma'naha. Maka harus Anda mengetahui makna la ilaha illallah hatta ta'taqidahu. Agar supaya engkau meyakininya sebagai satu keyakinan. Ta'taqidu bi qalbika ma yalfadhu bihi bi lisani. Ma yalfadhu bihi lisanuka. Engkau meyakini apa yang dilafadzkan oleh lisan. falazimun anta ta'allama makna la ilaha illallah. Maka satu keharusan untuk anda mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqul lisan min ghairi fahmin li ma'naha fa hadza la yufidu syai'an. Adapun sekedar diucapkan la ilaha illallah sangat mudah, gampang. Barakallahu fikum. Sekedar diucapkan dengan lisan tanpa memahaminya, baik, maka ini tidak mendatangkan faedah sama sekali. Aidan la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqul lisan. Juga baik, tidak cukup anda meyakini dengan kalbu dan mengucapkannya dengan lisan. Tidak cukup. Anda yakin bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah menyatakannya dengan lisan dan kau tanam dalam hatimu kuat-kuat. Itu pun belum cukup. Balla budda minal amali bimuqtadhaha. Anda harus beramal dengan keharusan la ilaha illallah. Baik. Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillah, yaitu dengan cara mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah. Kalimat nutqin wa ilmin wa amal. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan, kalimat yang diyakini dan kalimat yang diamalkan. Bukan kalimat yang cuma sekedar dilafadzkan tok, tapi harus diyakini maknanya dan harus dijalankan keharusannya. Amal murji'ah tu fahum yakulun. Adapun murji'ah, maka mereka mengatakan yakfi talaffuz bila ilahi. Dalam Islam ada kelompok murji'ah namanya. Kelompok murji'ah yang mereka mengatakan yang penting ente melafadzkan la ilaha illallah, berarti imannya sudah sempurna, khalas. Tidak ada hubungan antara iman anda ini dengan amal soleh anda. Barakallah. Mau sholat, mau tidak sholat, mau puasa, mau tidak puasa, mau. Yang penting ente sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti sudah beriman. Ini namanya murji'ah. Aw yakfi talaffuz biha ma'atiqadi ma'naha, atau melafadzkannya dan meyakini maknanya. Wal amalu laysa bilazim. Adapun amalan bukan satu keharusan menurut mereka. Man qalaha wa lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli al-jannah. Menurut orang-orang murji'ah ini, siapa yang mengatakan la ilaha illallah walaupun tidak mengamalkan keharusan la ilaha illallah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Walau lam yusalli, menurut mereka walaupun tidak sholat, walam yuzakki, walaupun tidak mengeluarkan zakat, walam yahuj, walaupun dia tidak haji, walam yasum, walaupun tidak puasa, walau fa'alal fawahish, walaupun dia melakukan perbuatan keji, dosa besar, zina, sariqah, pencurian, wa syurbul khamar, minum khamar, wa fa'ala ma yuridu minal ma'asid, dan melakukan apapun yang diinginkan dari kemaksiatan, wa tarakat ta'at, dan meninggalkan ketaatan, semuanya dia tetap menjadi penghuni surga menurut murji'ah. Karena menurut murji'ah takfihi la ilaha illallah indahu. Pokoknya siapa yang mengatakan la ilaha illallah, khalas penghuni surga. Hadza mazhabul murji'ah. Ini kelompok murji'ah. Tentunya bertentangan sangat dengan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil iman, yang mereka mengatakan atau mengeluarkan amalan itu dari hakikat iman. Pokoknya anda berkata la ilaha illallah, meyakininya khas cukup. Mau sholat tidak sholat itu tidak pengaruh terhadap iman ini. Wa ya'tabiruna al-amala in ja'a fabiha wa ni'mat wa illam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahum. Menurut mereka orang murji'ah ini, kalau anda beramal saleh maka itu adalah satu kebaikan dan kenikmatan, dan kalau dia tidak mendatangkan amal saleh maka cukup la ilaha illallah menurut mereka. Wa istadil nabi hadis tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mereka berpegang teguh dengan dalil yang nampaknya pokoknya siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam maktasara ala hadhihi hadis, akan tetapi Rasulullah tidak mencukupkan dengan hadis ini. Barakallahu fiik. Pada saat orang masuk Islam pertama kali, yang dia lakukan adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah sendiri sudah menjadi amalan bagi dia. Seandainya tidak ada amalan bagi dia selain itu, maka dia masuk surga. Paham barakallahu fikum? Yani setelah mengatakan la ilaha illallah, cuma itu yang dia lakukan, setelah itu mati, maka dia masuk surga. Paham barakallahu fikum? Karena syahadat itu sendiri adalah amalan. Seperti seorang Yahudi, anak muda Yahudi yang dulunya membantu-bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit dia, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Baik. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak. Sang anak muda hanya menoleh ke ayahnya seakan-akan memberi isyarat apa yang harus saya lakukan, sementara Rasulullah sedang mengajak masuk Islam. Sang ayah hanya mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka sang anak pun mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah anak muda tersebut sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Barakallahu fiikum. Tapi setelah kita mengucapkan dan panjang umur setelahnya, ada kewajiban, ada perintah, ada larangan, ada pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fiikum. Ketika dia telah melakukan, mengucapkan tadi la ilaha illallah, ternyata di berikut hari dia melakukan pembatalnya, ya batal. Dia butuh untuk memperbaharui syahadatnya. Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Baik. Ini orang-orang Murji'ah. Pokoknya menurut Murji'ah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan meyakini khas, masuk surga pasti. Subhanallah. Padahal di sana ada pembatal-pembatal. Baik. Tapi mereka berdalil dengan dalil ya yang nampaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka masuk surga. Tapi Rasulullah tidak boleh mencukupkan diri dengan apa? Dengan hadis-hadis itu. Baik. Di sana ada hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau di sini, "Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra tuqayyidu hadhil ahadits." Mengkait, membatasi hadis ini. Wala budan tujma baina kalamir rasuli ba'dahu ala ba'd, ba'dahu ila ba'd. Dan harus kita mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara satu dengan yang lainnya. La annahu ta'khudhu minhu tarfan wa tatruku tarfan. Bukan kau mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lainnya. Mengambil satu sisi dan biarkan sisi yang lain. Karena kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'da. Karena ucapan Rasulullah saling mencerahkan, saling menafsirkan, saling memberikan keterangan antara satu dengan yang lainnya. Wa yubayyinu ba'dahu ba'da. Amman alladhi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli zayhi alladhi yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Adapun kelompok atau orang-orang yang mengambil satu sisi saja dari pendalilan, maka mereka itulah orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengikuti ma tashabaha minhu. Ayat-ayat mutasyabih dari Al-Quran. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Menghendaki fitnah dan menghendaki untuk mentakwil-takwilkannya. Ar-Rasulullah qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Baik, barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan kafir terhadap apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun dia mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata dia apa? Menyembah yang lainnya. Tidak ada faedahnya dia mengatakan la ilaha illallah. Kan demikian. Dia mengatakan la ilaha illallah 1000 kali bahkan dalam satu hari. Tapi nyatanya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Maka dari manfaat dia la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini artinya la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucapkan, tapi ada konsekuensinya. Wa hadha haditsun sahih. Falimadza ghafaltum anhu? Hadis ini hadis yang sahih. Yani la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan harus mengkafiri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Ini hadis ini sahih. Kenapa Anda lalai? Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad wala Amma alladhi yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad min dunillah wa yad'u al-awliya wa salihin fa inna hadha la tanfahu la ilaha illallah. Lian kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha wa yuqayyidu ba'dahu ba'dha fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dha. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fama alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ya'khuduna alladhi yasluhu adam tayyib yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum. Subhanallah. Adapun orang-orang mengatakan la ilaha illallah dan tidak mengkafiri apapun yang disembah selain Allah. Anda mengatakan la ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada yang boleh disembah. Tayyib. Siapapun dan apapun. Ini namanya apa? An-nafiyu. Tayyib. La ilaha. Kita tolak, kita nafikan, kita kufuri, kita ingkari semua siapapun dari sesembahan-sesembahan ini. Illallah. Kemudian kita tetapkan satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini namanya la ilaha illallah. Anda harus mengimani Allah dan semua selain Allah Anda harus kafiri. Anda harus tolak, Anda harus ingkari. Adapun dia mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengkafiri semua selain Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul awliya wa salihin, justru dia berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang saleh. Maka orang yang seperti ini tidak ada manfaat tentunya la ilaha illallah. Karena kalam Rasul, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya, memberi batasan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh seorang mengambil satu sisi dan membiarkan sisi yang lain. Sementara Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau kitab ini. Padanya ayat-ayat muhkam yang sangat jelas. Dialah induk kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan di sana ada ayat-ayat yang lain, ayat mutasyabih. Faman ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang ada pada dirinya penyimpangan, maka dia senantiasa mengikuti apa yang mutasyabih. Ya'khuduna alladhi yasluhu lahum, mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka dan mereka meninggalkan apa yang tidak cocok. Allahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini barakallah. Intinya bahwa yang namanya la ilaha illallah bukan cuma sekedar diucapkan begitu saja. Barakallahu fikum, tapi kita harus menjalankan konsekuensinya. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.